yaitu tujuan hidup manusia. Sekali lagi, menemukan adanya Tuhan itu sendiri tidak merubah apa-apa. Hanya merubah manusia yang tidak percaya sama Tuhan menjadi percaya sama Tuhan. Yang akan merubah dunia itu bukan pemecahan kita satu. Yang akan merubah dunia itu adalah yaitu pertanyaan tentang apa tujuan hidup manusia. Baik, kita lihat pemetaan kita dua, apa tujuan hidup manusia dengan berpikir. Yaitu mencari jawaban yang pasti benar. Apa tujuan hidup manusia? Jawaban yang pasti benar harus menggunakan akal. Masih ingat kriteria menggunakan akal yang bisa kita dapatkan untuk memperoleh jawaban yang pasti benar? Ciri-ciri jawaban yang pasti benar itu kalau kita menjawab semua akal manusia khusus, semua akal manusia sepakat, semua akal manusia membenarkan. Sekarang kalau ditanya, apa tujuan hidup manusia? Jawabnya apa? Yang pasti benar. Nah, Anda harus buat permainan lagi. Dan semua anak didik Anda harus setuju. Guru jawab, menurut Anda tujuan hidup manusia yang pasti benar? Saya tulis. Ada yang khusus tujuan hidup manusia yang pasti benar apa? Sukses. Pasti benar menjadi kaya raya. Ada lagi? Diridhoi. Oleh siapa? Yang keempat? Beribadah. Yang kelima? Menikah. Kalau sudah menikah, menikah. Yang keenam? Punya anak. Nikah dan belum punya anak. Yang ketujuh? Kembali ke Allah. Kembali pada Allah. Mati. Yang kedelapan? Apa? Mintai kebahagiaan. Yang kesembilan? Teman-teman. Sepuluh. Beribadah. Terus apa? Menikah. Tujuan hidup umum apa? Menikah. Tujuan hidup umum apa? Menikah. Tujuan hidup umum apa? Sudah menikah. Tujuan hidup umum apa? Gak mau menikah. Apa? Sukses? Kaya raya? Diri dulu? Mati? Mati sudah pasti? Sudah pasti. Apakah ini tujuan hidup? Senang-senang? Masuk surga? Kesimpulannya apa? Tidak ada yang benar. Berarti kita belum menemukan jawaban yang pas. Sama yang bisa kita lihat. Tujuan hidup untuk mencari makan. Tujuan hidup untuk mencari kekayaan. Tujuan hidup untuk bersenang-senang. Tujuan hidup untuk kawin. Mirip juga. Tujuan hidup untuk menjadi orang terkenal. Ini hasil survei resmi dari saya. Untuk menguasai dunia, untuk memakmurkan dunia, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menjadi wakil Tuhan di dunia, untuk mencari ridho Tuhan. Yang benar mana? Tidak ada. Maka ada punya diri yang kedua untuk mencari jawaban yang benar. Ada siapkan sebuah benda. Apa saja boleh. Harus ada siapkan. Saya sudah menyiapkan dari rumah, tapi nanti kalau Anda sudah menghadapi anak didik, saya siapkan. Sulap. Saya tadi sudah menyiapkan sebuah pisang merah. Kemudian saya tanya pertanyaannya, dan ini harus dijawab. Apa tujuan saya menciptakan pisang merah? Apa tujuan saya membuat pita merah yang saya berikan? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab harus sendiri lagi. Anda juga harus siapkan lagi. Nanti yang pertama harus Anda keluarkan. Yang bisa menjawab dengan benar, silakan bawa. Bawa kalau saya ke rumah, ada rumah kembali. Kalau perlu keluarkan juga ada. Dan kalau bisa ada uangnya. Silakan jawab. Dan ada berpikir terus. Ada yang bisa menjawab. Syaratnya apa? Jawaban harus pasti benar. Apa tujuan saya membuat kita menang? Ada yang tahu? Untuk apa kira-kira? Untuk foto-foto? Untuk contoh? Masih salah. Untuk apa? Untuk bikin minum. Untuk bikin kalung. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu jawaban yang pasti benar, dapat hasil. Motor saya plus 1 juta rupiah. Kalau masih belum bisa jawab, ditambah lagi 2 juta rupiah. Kalau sudah jawab lagi 3 juta rupiah. Jangan khawatir, semua jawaban pasti tidak ada. Yang tahu hanya Bapak sendiri. Kenapa? Yang tahu saya sendiri. Tanya salah. Artinya apa? Sebelum saya jawab, semua jawaban Anda itu tidak ada yang benar, tetapi juga tidak ada yang salah. Maka jangan khawatir, Anda sudah tidak apa saja, sebesar apa pun juga tidak akan ada yang tembus. Caranya apa? Ya Anda jawab, karena tapi ada yang sudah terjawab. Yang benar apa? Saya membuat pita merah ini untuk jilat kiri. Ini jawabannya pasti tidak, tapi tidak ada jawab. Maka selamat. Demikian juga ini. Semua jawaban 1-10 ini tidak ada yang benar. Anda harus berani tegas. Semua jawaban tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah. Berarti apa? Rela. Kenapa rela itu menurut akal manusia? Yang salah apanya? Yang salah pertanyaan. Jadi semua jawaban yang dibuat manusia itu rela. Kalau saya tanya, saya mau buat ini untuk apa? Apapun jawaban Anda kan silahkan disisikan, kira-kira jawaban yang benar. Semua jawaban Anda enggak ada yang benar dan enggak ada yang salah. Dan enggak ada yang bisa mengklik, jawaban saya pasti benar. Saya yakin, pasti benar, sampai ada alat semua. Yang lain juga begitu. Ya benar saya, alasannya sama logis. Enggak ada yang logis, enggak ada yang masuk akal. Semua yang ada disisikan, semua yang ada buat jawabannya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sebelum saya jawab, karena pertanyaannya apa? Saya membuat ini untuk apa? Lu kok yang mikir sampean itu gimana? Demikian juga kalau pertanyaannya apa tujuan hidup manusia? Kalau pertanyaannya apa tujuan hidup manusia? Kalau jawaban hidup manusia, ini enggak ada gunanya. Kenapa? Jawaban yang pasti benar harus dikembalikan kepada jawaban yang pasti benar. Jawaban yang pasti benar harus dikembalikan kepada jawaban yang pasti benar. Jawaban yang pasti benar apa? Akidah satu. Jawaban dari akidah satu. Jawaban dari akidah satu itu sangat menentukan jawaban akidah satu. Maka Anda tidak bisa menjawab pertanyaan akidah dua sebelum bisa menjawab pertanyaan akidah satu. Tidak ada gunanya ada diskusi apa tujuan hidup manusia sebelum bisa manusia itu berasal dari mana. Manusia diciptakan oleh siapa? Dan tadi kita sudah sepakat jawaban akidah satu itu pasti benar, yaitu apa? Pendeta pasti ada. Maka pertanyaannya harus diubah. Ini tidak bisa ngatur, sangat filosofis. Pertanyaannya harus diubah dengan apa tujuan pendeta menciptakan manusia? Tapi pertanyaannya apa? Apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Pertanyaan itu akan berubah kalau Anda sudah mendapatkan jawaban dari akidah satu. Kalau Anda tidak mendapatkan jawaban dari akidah satu, maka pertanyaan ini tidak bisa berubah. Pertanyaan akan tetap kepada apa tujuan hidup manusia. Tapi kalau Anda sudah menjawab akidah satu, pertanyaan akan berubah apa tujuan pendeta menciptakan hidup manusia. Jadi tambahan ini dari mana? Dari ini. Jadi pertanyaannya bukan apa tujuan hidup manusia menurut manusia, tapi apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Bisa dipahami perbedaan penting dari pertanyaan. Jadi pertanyaan bukan apa tujuan kita ini dibuat. Pertanyaan bukan begitu. Pertanyaannya apa tujuan saya membuat kita ini? Tidak. Pertanyaannya bukan apa tujuan hidup manusia, tapi berubah menjadi apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Nah sekarang jawab secara pasti apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Berubah jawabannya pasti benar apa? Manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Kalau Anda tak ingin tahu apa tujuan saya membuat ini, yang paling Anda butuhkan apa? Informasi dari saya. Selama tidak ada informasi dari saya, tidak ada jawaban yang pasti benar. Maka kalau Anda ingin tahu tujuan pencipta menciptakan manusia itu apa, Anda harus mendapatkan informasi. Anda harus mendapatkan informasi dari pencipta. Maka informasi dari pemerintah itu kemungkinannya ada tiga. Kemungkinan pertama, manusia mencari informasi ke pemerintah. Kalau ada yang tahu jawabnya, kita harus menyewa pesawat ruang angkasa, kita bareng-bareng suap ke pemerintah untuk tanya. Sugusti, saya ciptakan informasi. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pencipta yang memberi informasi kepada manusia. Kemungkinan ketiga, pencipta tidak memberi informasi apa-apa. Kalau pencipta tidak memberi informasi apa-apa, apa tujuan dari manusia? Jadi apa? Terserah manusia. Sampai mau kawin terus ya monggo, mau nyolong terus monggo, mau antem-anteman ya monggo, mau bersenang-senang ya monggo, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kalau pencipta tidak memberi informasi kepada manusia, berarti kemungkinan yang ketiga ini kita lihat tinggal satu sama dua. Yang mungkin apa? Yang nomor dua kenapa? Kalau suami susah mau SMS saja nggak nyampe nyampe. Berarti yang mungkin adalah yang kedua. Pencipta memberi informasi dari pencipta yang memberi informasi kepada manusia. Jadi kemungkinan yang paling mungkin menurut akal manusia. Jadi kalau manusia tidak memberi informasi, maka manusia bebas mengatur hidupnya. Manusia bebas menentukan tujuan hidupnya. Mau jadi apa saja terserah. Cita-citanya apa? Mau jadi penerbang, silakan. Pernah lihat penerbang? Penerbang itu yang kalau ada, tapi kalau ada informasi dari pencipta, maka fungsi akal untuk apa? Kalau pencipta, kalau informasi itu ada, maka fungsi akal untuk apa? Bukan untuk menjawab apa tujuan hidup manusia, tetapi untuk membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari pencipta. Misalnya Mas Jalur. Mas Jalur dapat surat. Suratnya Pop Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Agustus, besok dari Senin, Saudara Jarwo Kuwanto diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Menteri Dalam Negeri, menggantikan siapa? Pertanyaannya, Pak Jarwo ini jadi Menteri Dalam Negeri pantas enggak? Kira-kira pantas enggak? Kira-kira layak enggak jadi Menteri Dalam Negeri? Sesuai enggak? Cocok enggak? Mampu enggak? Menurut pendapat Anda, Pak Jarwo ini cocok enggak jadi Menteri Dalam Negeri? Sudah sesuai? Ini diskusi yang salah. Untuk apa kita mendiskusikan dalam kebutuhan mampu-mampuan? Tidak ada gunanya itu. Diskusi yang tidak mikir sudah. Kalau mau diskusi jadi, apa yang mungkin kita diskusikan? Surat ini benar enggak ada SBY? Surat ini benar-benar presiden enggak? Jangan-jangan dari mata aku. Tidak ada gunanya mau jadi menteri alam, tidak ada gunanya. Jadi jangan pemerintah-pemerintah membuka itu suratnya. Ini surat dari presiden mau jadi apa? Jangan dibuka dulu. Tapi pastikan dulu ini surat benar dari presiden apa palsu. Oleh karena itu kalau Anda mendapatkan informasi yang ngaku, jangan dibuka. Ini istrinya. Enggak mikir jelas. Jangan lihat istrinya dulu, dipastikan dulu. Ini surat benar-benar dari Gusti Allah atau tidak? Ini benar-benar dari Tuhan atau tidak? Anda pernah dapat surat, melihat surat dari Tuhan? Kemarin ada ya? Lewat teks lagi. Isinya coba. Saudari Ria Ejen jangan gak cepat jadi Rasul, jadi malaikat loh. Ria Ejen jangan jadi malaikat. Tugasnya apa? Suratnya ini jelas. Tugasnya menyatukan semua agama-agama yang ada di muka bumi. Agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu itu diperintahkan oleh Tuhan kepada Ria Ejen untuk disatukan. Suratnya ada. Lewat kasihnya. Lewat kasihnya. Kemudian dicetak bagus. Di kemudian sampai dicetak pakai cetak pasti dikirimkan kepada semua pejabat-pejabat. Presiden sendiri dapat, Menteri Dalam Negeri dapat, Menteri Pertahanan dapat. Semua dapat itu. Surat dari kita. Tanda tangannya ada. Gusti Allah. Gak main-main. Jadi perintahnya apa? Perintahnya untuk menjadi malaikat, untuk menyatukan semua agama. Agak keren. Tolong jangan didiskusikan dulu isinya. Kita bukan bicara keren-kerenan. Kalau itu semua benar-benar dari Allah, ayo. Mungkin enggak? Ya itu dari malaikat. Mungkin aja. Yang tinggal ini itu aja. Payah juga. Atau saya tak tahu. Keluar lingkaran. Selesai. Jadi yang jadi masalah ini cuma benar dari Tuhan atau tidak. Kalau benar hati-hati ya, jangan menghina dia itu. Ya. Itulah yang mesti dilakukan oleh akal manusia, memastikan informasi yang benar-benar dari pencipta itu mana. Oleh karena itu, kalau kita mau berpikir objektif, setiap yang mengaku-ngaku ini adalah informasi dari pencipta, mesti kita periksa dengan menggunakan akal sehat. Kalau mau diperiksa semuanya, itu semua ada yang diperiksa. Ada wija, periksa saja, benar tidak? Ada Trinitata, ada Injil, ada Taurat, ada Al-Quran, semuanya diperiksa. Tetap. Karena waktunya tidak cukup, kita periksa satu saja. Yaitu Al-Quran. Yang ngaku-ngaku jadi pencipta. Caranya periksa bagaimana? Dengan menggunakan akal. Maka kita harus mencari fakta yang pasti dari Al-Quran. Yang pasti dari Al-Quran. Kalau kita melihat Al-Quran yang pasti dari Al-Quran, semua manusia harus mengakui, baik yang kafir, baik yang muslim, baik yang Hindu, Buddha, baik yang Kristen, semua harus punya jawaban yang sama. Yang kulit, apa saja kulitnya, semua harus memiliki jawaban yang sama. Yang pasti dari Al-Quran, yang pasti dari Al-Quran, Al-Quran itu pasti kitab yang berbahasa. Ada yang mencari, mesti tidak bisa bersama. Ini penting sekali. Ini taruhan dengan menggunakan akal. Yang pasti dari Quran adalah kitab yang berbahasa. Karena Quran itu pasti berbahasa, maka kemungkinannya hanya tiga. Empat itu tidak. Kemungkinan pertama dia karena bangsa Arab. Karena yang bisa bahasa Arab hanya bangsa Arab. Bukan Arab Jawa. Yang kedua, karangan yang Muhammad. Kenapa? Yang membawa Quran Muhammad. Kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dari Allah SWT. Dari Menteri. Hanya ini saja. Kalau ada tambahan yang kemungkinan karangan orang Inggris, karangan orang Jawa, karangan orang Jerman, ini tidak nyambung. Tidak mungkin. kemungkinannya jadinya. Maka harus diberikan satu-satu. Karangan bangsa Arab, karangan Muhammad, karangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dianggap karangannya bangsa Arab, Quran sendiri sudah nantang kepada seluruh bangsa Arab sejak 1500 tahun yang lalu, dan tantangan itu sudah dijawab berani-rani oleh bangsa Arab. Ditantang Quran bukan mereka tidak mau jawab, sudah dijawab melalui surat Hud 13, Yunus 38, surat Hud 13, kul fa'u bi'ahdi suwarin min. Katakanlah jika kamu benar, maka datanglah seluruh surat yang sebesarnya Al-Quran. Seluruh kata Al-Quran membuat seluruh surat saja. Dan mereka berlomba-lomba membuat yang sebesar dengan Al-Quran. Semakin rajin membuat, semakin ditertawakan teman ini. Kurang mirip sudah. Kenapa begitu ya? Hanya orang Arab yang berusaha membedakan bahasa. Kalau kamu tidak bisa, satu saja. Kul fa'u di surah ini. Katakanlah kenapa benar, katakanlah satu surah saja yang seperti dengan Al-Quran. Mereka sudah mencoba dan bangsa Arab ternyata tidak mampu. Tidak mampunya dari mana? Dari teman-temannya sendiri. Temannya yang membuat, temannya sendiri yang mempertawakan. Yang pertama membuat, ditertawakannya temannya. Tidak bisa selesai. Berarti ini kemungkinan yang satu. Kalau itu disebut karangan Muhammad, artinya apa? Muhammad juga bangsa Arab. Kalau sana guru saja tidak bisa, berarti cuma sendirian. Secara jama'iyah saja tidak bisa, berarti sendirian. Muhammad itu bagian dari bangsa Arab. Kalau guru bangsa Arab tidak bisa, apalagi sendirian. Yang kedua, Muhammad juga menyampaikan hadis-hadis yang mutawatir. Dan ternyata untuk gaya bahasa hadis dengan Quran tidak ada yang sama. Sama sekali tidak ada yang sama. Yang ketiga, ada yang menuduh, kalau memang ini hebat, bahasanya tinggi, jangan-jangan itu pelajarannya Injil. Ya jelek-jelek Injil juga dari Tuhan. Mungkin yang dapat Injil sedikit di pelajar dapat Injil sedikit di pelajar pelajarannya Injil. Kenapa? Dia dituduh pernah belajar dari seorang Nasrani, pemuda Nasrani namanya Jasa. Kemudian itu dibantah oleh Quran surat Al-Anfal 3. Walaupun ta'lamu annahu yaqulu innama yu'allimuhu basar. Lisanul ladzi yusiduna ilahi aqdahi wa hadza lisan arabiyyun. Dan sungguh mereka itu menuduh pada Muhammad bahwasanya Muhammad itu belajar kepada seorang pemuda bangsa disebut pada seseorang. Pada orang yang dituduhkan itu ngomong Arab atau tidak bisa. Dia itu orang Aceh, orang Aceh itu senang Arab. Padahal Al-Quran itu kitab yang berbahasa Arab dengan bahasa yang sangat jelas. Kalau dia dituduh pernah belajar kepada Jabir, orang Nasrani. Jabir itu listriknya mati. Bahasanya. Jabir itu tidak bisa ngomong Arab. Terus banyak belajar dengan orang yang tidak bisa berdialog. Sekali-kali ada belajar guru Rusia. Guru Rusianya hanya bisa bahasa Rusia, ada yang bisa bahasa Indonesia. Kira-kira dapat berapa ini? Satu tambah satu sama dengan dua belas dan nyambung-nyambung. Apalagi kitabnya tebal-tebal Al-Quran. Yang selanjutnya, Muhammad juga orang yang umi. Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Buta huruf, buta aksara, buta bahasa. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Kalau enggak bisa baca, enggak bisa nulis, kenapa bisa buat karya tulis tetap bali? Mahasiswa aja yang pintar baca, bisa nulis, enggak selesai-selesai. Ya, itu. Masih sudah. firman Allah dan dia kalam Allah berfungsi sebagai mukjizat dan ilahnya. Kalau sudah ketemu kitab yang benar dan pasti benar, maka yang lain tidak perlu diperiksa. Kenapa? Memeriksanya dengan kitab itu, dengan Al-Qur'an. Apa komentar dari kitab itulah yang benar. Enak kan? Karena tidak mungkin dua hal yang bertentangan dua-duanya benar. Misalnya Tuhan itu bernama Allah. Kemudian Allah mengaku menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita buka isinya, saya hanya menurunkan Al-Quran saja, kemudian Injil, kemudian Taurat, kemudian Zabur. Kemudian ada yang mengaku, ini adalah kitab beda yang berasal dari Tuhan. Dan kemudian kita benarkan. Gimana? Dan akhirnya Tuhan hanya menurunkan wijaya saja, bukan Quran, bukan Injil, bukan kamu baca. Itu pun masih ditambahi. Sekarang yang dianggap sah, legal, resmi dan berlaku hanya Quran. Sebelumnya sudah ditutup, tidak boleh diberlakukan. Itu juga terserah Tuhan. Berarti Injil, Taurat, Zabur sudah ditutup. Tidak boleh dipakai lagi. Dari mana taunya? Dari Quran. Dan Quran dari mana? Dari Tuhan. Kok tahu ada Tuhan? Karena tidak tahu. Itu kan. Nah sekarang sudah kita tinggal membuka suratnya SBY tadi. Baru boleh. Ternyata asli, resmi dari SBY. Hati-hati. Kalau itu benar-benar dari SBY, apapun yang dikatakan surat itu, itulah yang disebut sah, benar. Tidak usah ditertawakan. Ya. Ternyata betul, kita buka, saudara Jerobat siap diangkat menuju di sana menjadi Pak Kebun di sana. Tapi sebenarnya salah. Jadi itu kan Kebun di sana. Tidak usah diterawakan, tapi itulah isi yang benar dan benar anak dari SBY. Oke. Oleh karena itu, kalau Al-Quran itu benar-benar dari pencipta, maka sekarang apapun yang dikatakan pencipta itulah yang benar, yang berkaitan dengan tujuan. Tidak boleh dibatalkan. Sudah siap? Ini harus siap. Apapun yang dikatakan Quran harus siap. Misalnya kalau kita buka tujuan hidup Anda di dunia tidak boleh kawin selamanya. Siap tidak? Siap, harus siap kami nawaitu. Inilah tujuan hidup yang benar. Jangan sampai kawin kecuali yang sudah terlanjur. Ayo kalau gitu. Ya. Kalau yang sudah terlanjur sih tidak apa-apa. Itu kalau yang membuat surat tanya. Apapun yang dikatakan Quran harus siap. Kalau nanti begitu kita buka apa sebenarnya di dunia, Anda harus mati saat ini juga. Ya, harus siap juga. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu dapat surat, dapat informasi dari Mesir, informasinya apa? Informasinya kan aneh. Anda mau periksa dengan pendekatan apa? Masa diperiksa kok suruh nyembelih anaknya? Ini perintah benar apa? Coba Anda lihat, menurut ajaran apa yang membolehkan nyembelih anaknya? Ditinjau dari sudut hak asasi manusia. Ditinjau dari agama falsafah manapun juga. Nilai-nilai kemanusiaan semuanya tidak masuk. Nilai-nilai kebinatangan pun tidak masuk. Menurut norma etika perasaan manusia tidak akan masuk. Menurut agama manusia semuanya tidak masuk. Ini perintah Sampoko. Kalau Anda hanya lihat ini tidak bikin kita. Yang harus kita pastikan apa? Perintah ini benar-benar dari pencipta. Kalau memang pasti ini dari pencipta, siap gak yang boleh dana? Sami kenapa? Ini yang harusnya diperkatakan. Oleh karena itu, apapun nanti yang kita buka, sudah jangan ngeyel lagi. Jangan ngeyel lagi. Nanti jadi orang jin gitu, jaringan iblis diberat. Ngeyel. Kemungkinan manusia itu hanya, menurut Quran hanya dua kemungkinan. Manusia tipe Nabi Ibrahim, ada juga manusia tipe Bani Israel. Ngeyel lagi. Disuruhnya beli sapi. Betina, kan harusnya sapi kegagalan segala tangkap sembelih selesai kan? Ya iyalah, sapi ini tak kompong, susah kan? Yang suka ngeyel-ngeyel terus itu, bani, nggak usah diturutin. Maka kita harus sedang, setiap jamnya, tujuan hidup manusia itu ternyata untuk mengabdi kepada menjadi abdinya Allah, menjadi budanya Allah. Ternyata nggak keren kan? Manusia diciptakan hanya untuk jadi buda. Kalau buda tok ya nggak keren. Tergantung yang kita kali. Ya. Saya ini jadi pembantu, nggak keren. Pembantunya SD, wah yang keren, menteri. Jangan berhenti sampai pembantu saja itu. Saya jadi pembantu. Misal apa jadi pembantu? Pembantunya mesti Allah. Daripada pembantunya SDY kan lebih tinggi. Kita jadi pembantunya Allah. Wah keren sekali. Itulah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Azzaliyah jumata. Kita berkati untuk menjadi khalifah Allah firman. Ini jahilu fil ardi khalifah. Jadi itu juga diciptakannya manusia itu untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Khalilah Allah di muka Al-Baqarah 30. Dan disinilah kemudian terjawab pertanyaan yang kedua, apa tujuan hidup manusia? Kemudian kalau pertanyaan ketiga dibuka juga informasi-informasi tentang kehidupan setelah mati juga lengkap, maka ringkasnya akidah Islamiyah itu menjawab tiga pertanyaan. Dari mana manusia berasal, untuk apa hidup di dunia, dan akan kemana setelah dunia sudah terjawab. Ini akidah Islam. Dari mana berasal? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa yang menghubungkan penciptaan dengan hidup di dunia itu ada hubungan silah. Awal silah wa nahar. Hubungan perintah dan larangan. Sehingga tujuan hidup di dunia itu untuk terikat dengan aturan Allah. Hubungan manusia hidup di dunia dan setelah dunia itu hubungan hisab. Manusia akan dihisab. Kalau dia menjalankan sesuai aturan Allah, dia akan masuk surga. Dan kalau dia tidak sesuai dengan aturan Allah, dia akan masuk neraka. Ini akhirnya. Ini baru akidah Islam. Dan apakah selesai manusia dengan akidah saja? Tidak. Karena apa yang disebut dengan terikat dengan aturan Allah? Inilah yang harus kita jawab pada segmen berikutnya. Bagaimana caranya agar hidup kita menjadi lebih baik?